আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবি'আহু ওয়া মাওয়ালা। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না সাইয়্যিদানা মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু লা নাবিয়্যা বা'দাহু। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদ। আপা কাবার জামাআহ সাকালিয়ান, সেহাত সমুয়া? আদা সেবাগিয়ান ওরাং ketika terjadi pergantian bulan, pergantian tahun, pergantian masa, dia bukannya mensyukuri itu sebagai nikmat Allah, tapi malah bertanya-tanya, untuk apa ya Allah buat ini? Seolah-olah bosan dengan hidup ini. Maka ini orang seperti ini sebenarnya sedang mengalami sakit. Badannya sehat, tapi pemikiran jiwanya sakit. Karena yang mestinya disyukuri, yang mestinya diisi, berapa banyak orang yang meminta, ingin sangat hidup, dipanjangkan umurnya, itu diceritakan dalam Quran. Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tambahkan umurku ya Allah qarib, sebentar, sekejap, sesaat saja. Fa asaddaqa, aku masih ingin bersedekah. Wa aku minas salihin, aku masih ingin beramal saleh. Bahkan ada yang sudah sampai pintu neraka mau minta hidup lagi. Apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah melihat neraka. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar pekikan teriakan orang di neraka. Farji'na, kembalikan lagi, kami ingin hidup ke dunia ya Allah. Na'mal saliha, kami ingin beramal saleh. Ini orang diberi hidup berubah pekan, berubah bulan, berubah tahun, malah ada syukurnya sama sekali. Maka satu di antara ayat yang akan kita kaji adalah surat Ali Imran 140. Mohon lindung kepada Allah dengan ucapan ta'awud. A'udzu billahi minasyaitan. Firman Allah. In yamsaskum qarhun. Faqad massal qawma qarhum misluh. Andai. Yamsaskum qarhun. Kamu ditimpa musibah. Kamu mengalami kekalahan, kamu mengalami sakit, bencana, kamu mengalami kesulitan hidup. Ingatlah, faqad, sungguh, massal qauma qarhum mithluh. Orang-orang sebelum kamu juga dulu mengalami hal yang sama. Dalam hal apa? Dalam hal dakwah. Sulit sekali berdakwah ini, Pak Ustadz. Kami baru buat komunitas, ngajak teman-teman supaya hijrah. Malah kita dikucilkan, dituduh ekstrim, dikatakan radikal, dikatakan jahat, diejek, diolok-olok, dikatakan klaim mau masuk surga duluan. Belum ada apa-apanya dibandingkan yang dialami oleh Bilal bin Rabah. Belum ada apa-apanya dibandingkan dialami oleh Suhaib Ar-Rumi. Suhaib anak muda, merantau ke kota Makkah, bisnis, berhasil, menikah, punya anak. Apa yang terjadi ketika dia ingin hijrah? Kata sahabat-sahabatnya, Suhaib, dulu kamu datang kemari dalam keadaan tidak punya apa-apa, sekarang tinggalkan kota Makkah juga tidak bawa apa-apa. Pergi sana. Pergi Suhaib sebatang kara, tidak membawa apapun. Semua mengatakan Suhaib rugi. Sampai berita itu ke Nabi SAW. Suhaib rugi ya Rasulullah. Bisnisnya hilang, anaknya tinggal, keluarganya. Dia pindah kota Makkah. Dari kota Makkah, kota Madinah. Apa kata Nabi SAW? 3 kali. Rabiha Suhaib, Rahibiha Suhaib, Rabiha Suhaib. Suhaib beruntung, Suhaib menang, Suhaib. Iyamsaskum qarhun. Kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan. Saya ini sakit, enggak sembuh-sembuh, Pak Ustadz. Sudah berdoa, sudah makan herbal, sudah minta. Kenapa tidak juga? Adakah penyakitmu itu dibandingkan 10%, 0,5%-nya Nabi Ayyub alaihi salam? Belum. Iyamsaskum qarhun. Kalau kau mengalami kesulitan, maka orang sebelum engkau juga mengalami kesulitan yang lebih. Orang yang dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, tidak ada masuk surga kecuali dia duluan masuk surga. Tidak akan ada yang ditimbang amalnya kecuali dia dulu yang pilihkan. Tidak akan ada pengadilan di mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar sebelum dia memberikan syafaat. Tapi apa yang terjadi pada dirinya? Patah giginya. Pecah pelipisnya. Berdarah sendalnya. Dia mengalami hal yang lebih. Iyamsaskum qarhun. Kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan, kepayahan, penderitaan, faqad massal qauma qarhum mithluh, maka orang-orang sebelum kamu. Oleh sebab itu ketika membaca Al-Quran, ini yang dialami oleh Yusuf. Saudara-saudara saya, abang saya, kakak saya, benci dengan saya karena saya banyak dapat karena saya lebih baik, karena kehidupan. Adakah itu sebanding dengan yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam? Dibawa oleh saudaranya, dilihat ada sumur tua, dimasukkan ke dalam. Saudaranya mengambil darah, lalu menangis di depan ayah mereka, Ya'qub. Lihatlah ayah, saudara kami ditangkap. Akhirnya, faltaqathu ba'dus sayyarah, sekelompok orang pedagang ingin menimba air, melihat-lihat ada anak kecil, mereka selamatkan. Belum ada apa-apanya dibandingkan para nabi. Faksusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Untuk apa? La'allahum yatafakarun. Mudah-mudahan dengan membaca kisah itu berpikir, terasa ringan bahwa beban kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang diterima oleh para nabi dan rasul, serta para wali-wali Allah yang dialami oleh Wali Songo dulu ketika menebarkan Islam, oleh orang-orang soleh dulu yang menyampaikan dakwah Islam. Maka pergantian zaman, pergantian masa, ini adalah sungguhnya ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan membuat kita kuat ketika kita membanding? Salah urusan dunia, pandang ke bawah, datang syukurmu. Melihat urusan akhirat, lihat ke atas. Lihat mereka yang berjuang. Tak akan bangkit semangat jihadmu, bangkit semangat beramal solehmu. Iyamsaskum qarhun lemassal qawma qarhum mithlu. Watilkal ayyam, itulah hari-hari. Baru saja rasanya kita Idul Fitri ya. Ini sudah mau datang Ramadan lagi. Baru kemarin sibuk cari kambing untuk kurban. Sekarang sudah dibentuk panitia cari sapi lagi. Untuk apa ini semua? Kita akan lanjutkan setelah yang berikutnya. Watilkal ayyamu, itulah hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Datang lagi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Datang lagi Senin, Selasa. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, satu windu, satu abad, satu milenium. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami pergantikan, kami pergilirkan di antara manusia. Untuk apa Allah membuat itu? Wali'alamallahu alladhina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji siapa yang tetap istiqomah dalam amanu, dalam iman. Wayat takhidha minkum syuhada. Pertama, Allah ingin menguji siapa yang istiqomah dalam iman. Senin beriman, Selasa beriman, Kamis beriman, Jumat beriman, Sabtu beriman, sampai mati beriman. Alhamdulillah. Qul amantu billah. Katakan aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, istiqomah. Senang beriman, susah beriman. Jaya beriman, bangkrut beriman. Istiqomah. Tapi ada orang-orang yang yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah, na'uzubillah. Allah pergilirkan zaman dan masa ini, tujuannya tidak lain untuk menguji siapa yang tetap dalam keimanan. Ayub alaihissalam, unta ada, kambing ada, sapi ada, istri ada, anak ada, harta ada, beriman. Hujan tidak turun, tanam-tanaman mati. Tanam-tanaman mati, sapi, kambing, unta tidak makan, mati juga. Gandum semuanya mati. Akhirnya tinggal berdua dengan istri. Penyakit pun datang silih berganti. Iman tetap ada. Hari berganti, musim berubah, iman tetap ada. Saat ada keluarga, iman tetap bertahan. Itu sebenarnya yang diinginkan Allah. Waliya'lamallahu alladhina amanu. Tak tahukah Allah bahwa orang ini kalau diuji beriman? Allah tahu. Allah tahu apa yang sebelum terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang berbisik dalam hatimu. Lalu kenapa Allah menguji saya? Tak tahukah dia saya? Allah tahu kamu. Lalu kenapa dia menguji saya? Allah uji kamu supaya kamu tahu tentang diri kamu kira-kira layak atau tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu. Jika kita sudah lulus, barulah kita berkata, alhamdulillah. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada gunanya baik di awal berakhir dengan su'ul khatimah. Bahwa di awalnya buruk, jahat, hitam, kelam, ada masa depan yang baik. Alaysa subuhu biqarib, di tengah gelapnya malam gulita, yakinlah bahwa masa pagi, subuh, terang, cahaya, matahari akan iman. Tidak ada guna mati dalam keadaan tidak membawa iman. La in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la yahbatanna amaluka, maka segala amalmu akan gugur, akan hilang, tak bermakna sama sekali. Kata siapa ucapan itu? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahbatanna amaluka ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau yang kekasih Allah, kalau engkau saja begitu, bagaimana dengan orang-orang yang amat sangat jauh level keimanannya dari Muhammad sallallahu alaihi. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Ada orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan amalnya di depan matanya, ini puasa sunatmu, ini kurbanmu, ini anak yatim yang kau sekolahkan, ini lembaga pendidikan yang kau bangun. Apa yang terjadi? Faja'alnaha haba'an mansura. Kami jadikan amalnya itu seperti debu yang dihembus angin. Kenapa? Karena mati tidak membawa iman. Orang-orang yang mati dalam keadaan tidak membawa iman, seleksi pertama adalah iman. Iman inilah yang dipergilirkan zaman berganti, musim berubah. Masih melekatkah iman? Alhamdulillah. Apakah iman itu bisa terlepas? Bisa. Ayun za'ul iman. Wahai Abdullah ibn Umar, kata Ikrimah. Seorang tabi'in bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah mendengar dari Nabi SAW. Ayun za'ul iman. Apakah iman itu bisa copot, bisa tanggal, bisa lepas dari badan? Abdullah bin Abbas menjawab dengan bahasa tubuh. Wasyabbaka baina asabi'ihi. Dia jalin jari jemari. Manaza'ahu. Kemudian dia lepas. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman lepas dari badan. Hakadha yunza'ul iman. Beginilah iman lepas dari badan. Iman lepas dari badan. Karena perbuatan. Kapan dia akan kembali lagi ke dalam? Intaba ada. Ketika orang itu bertobat, imannya kembali lagi masuk. Hanya ketika silap dan salah, astaghfirullah. Masuk. Iman sudah agak-agak keluar. Yang dikhawatirkan apa? Malaikat maut datang mencabut nyawa dalam keadaan iman sedang di luar. Mati. Husnul khatimah. Makanya selalu kita ucapkan. Allahumma ja'al akhirah kalamina indan tihai ajalina. Jadikanlah akhir kalam kami ketika ajal kami sampai kalimat yang keluar dari mulut kami. La ilaha illallah. Laqinu mautakum. Talqinkan orang yang mau sakratul maut. Bisikkan ke telinganya. La wa yattakhidha minkum syuhada. Satu, iman. Dua, syahid. Allah ingin kamu mati syahid. Adakah gunanya syahid kalau tidak ada iman? Tak ada gunanya. Iman tanpa syahid masih bermakna. Syahid tanpa iman tak ada gunanya. Berapa banyak orang mati syahid? Tidak disebut syahid. Tapi kalau sudah dapat iman, dapat syahid, masya Allah, nyawa keluar dari jasad seperti cubitan di kulit. Tidak merasakan sakaratul maut. Tidak merasakan pertanyaan malaikat mungkar nakir. Tidak merasakan hisab. Dan yang keempat, masuk langsung ke dalam surga. Dan mereka tidak dikatakan mati. Mati Hamzah, mati mereka. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu merasakan kehidupan mereka. Kita lanjutkan setelah yang satu. Syahid satu orang. Kalau banyak orang, syuhada, makam para syuhada. Apa arti syahid? Artinya syahid. Syahid artinya melihat. Syahid, saya melihat. Kenapa orang mati ini disebut dengan syahid melihat? Karena dia melihat tempatnya di surga. Sebelum malaikat mencabut nyawanya, malaikat mengepakkan sayapnya, dikepakkan sayap itu terlihat tempatnya dalam surga. Saat melihat itu dia pun tersenyum, saat tersenyum itulah ruhnya keluar, dicabut malaikat. Makanya rata-rata yang mati syahid, kenapa? Melihat tempatnya di surga. Syahid maknanya masyhud, disaksikan. Masyhud disaksikan. Syahid menyaksikan. Masyhud disaksikan. Siapa yang menyaksikan mereka? Mereka disaksikan oleh para malaikat. Ketika terjadi perang Uhud, selesai peristiwa Uhud terjadi, 3.000 pasukan musyrik Makkah mengepung, menghajar pasukan Rasulullah SAW. Kalah. Selesai pasukan Abu Sufyan dipimpin panglima perang mereka pulang, dicari jenazah. Terdapat satu jenazah. Dialah yang disebut dengan Ghasilul Malaikah. Di tengah ring kerontangnya jazirah Arab yang panas pasir. Tapi terlihat di sana basah jenazahnya. Hanzalah. Ya Rasulullah, kenapa jenazahnya basah, menetes air dari rambutnya? Tanya keluarganya. Kenapa tiba-tiba begitu? Ternyata Hanzalah tadi malam pengantin baru. Menjelang pagi datang Rasulullah SAW memanggil, Hanzalah, ayo kita perang Uhud. Langsung keluar, tak sempat mandi wajib. Meninggal dia, dimandikan oleh para malaikat. Kata Nabi, Rasulul Malaikah, dia dimandikan malaikat. Orang mati syahid tidak dimandikan jenazahnya. Maka anak cucu Hanzalah disebut dengan, Ya Ibna Rasulil Malaikah, wahai engkau yang kakek moyangmu dulu dimandikan oleh para malaikat. Nih Ustaz salah ngomong ini. Gimana ceritanya dia bisa disebut punya anak cucu? Dia kan pengantin baru, langsung perang, tidak sempat mandi wajib. Meninggal. Ternyata dia sempat berhubungan dan jadi anak-anak yang soleh, keturunan orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup. Walakin la tas'urun. Kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Dalam ayat lain, dua ayat diulang Allah Subhanahu wa taala. Walakin, jangan kamu katakan mereka mati, bal inda rabbihim yurzaqun. Mereka mendapatkan rezeki yang tak hingga karunia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbul zalimin. Wallahu la yuhibbul zalimin. Tahun boleh berganti, musim boleh berubah, tapi jangan pernah menzalimi orang. Hai engkau yang menzalimi pembantumu, supirmu. Hai orang yang menzalimi karyawanmu. Hai orang yang menzalimi orang rendah, kaki tangan. Hai orang yang menzalimi orang miskin, susah melarat. Ingat, sesungguhnya engkau sedang membuat kegelapan. Ittaqu zulma. Takutlah kamu karena perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Karena kezaliman hanya akan menjadi kegelapan pada kiamat. Gelap hari ini, hidup lampu terang benderang. Tapi di akhirat kau mendapati kegelapan. Tak tahu kemana arah dan tujuan. Adapun yang sedang dizalimi orang, sabar. Orang yang dizalimi, teraniaya, sabar. Illa rafa'ahullah. Sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya sekaligus minta masukan bagi Ustaz. Ya. Sebagai kaum muda nih Ustaz. Dengan era sekarang media, kajian yang kita pelajari dari YouTube, dari manapun, dari berbagai macam sumber. Jadi maksudnya kita udah banyak ikut kajian dimanapun. Setiap kajian itu yang memberikan input yang berbeda-beda bagi kita. Gimana masukan bagi kita ini, arahan seperti apa kajian yang kita kita imankan untuk sampai ke akhir nanti. Terima kasih, Ustaz. Al-isnad minad-din. Sanad ini adalah bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Maka perhatikan kamu mengambil agama kamu dari siapa. Oleh sebab itu dalam riwayat Sahih Al-Bukhari menghindari periwayat dari kalangan pelaku bid'ah. Khawarij, Mu'tazilah, Syiah Rafidah. Kenapa? Karena sumber periwayatan itu. Syarat hadis sahih baru diterima, sanadnya bersambung. Periwayatnya adil, periwayatnya dhabit. Tidak ada syaz bertentangan dengan riwayat lain. Tidak ada illat, sebab kecil yang merusak. Oleh sebab itu maka kita pun memilih guru. Ketika Imam Al-Bukhari dianjurkan untuk memilih periwayatan sanad, maka kita pun memilih guru ahlus sunnah wal jamaah. Tidak mudah membid'ahkan, mengkafirkan orang yang tak kafir, membid'ahkan yang tak bid'ah, memfasikkan yang tak fasik. Senantiasa sabar dalam menghadapi umat. Maka koridor ini yang kita pakai. Dalam hal fikih mengikuti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam hal akidah, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Imam Al-Maturidi. Dalam masalah tasawuf, bukan yang meninggalkan syariat, tapi tetap mensejalankan antara syariat dengan hakikat. Seperti yang diamalkan oleh Imam Junair Al-Baghdadi, Imam Al-Qushairi dalam Risalah Al-Qushairiyah, Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika ini dipakai, maka belajarlah. Jangan hanya ambil dari satu, nanti kita akan fanatik pada tertentu. Imam Al-Bukhari 16 tahun berkelana dari Uzbekistan Bukhara, pergi ke Makkah ke Madinah, pergi ke Mesir, pergi ke Kufah, pergi ke Baghdad, kembali lagi ke kampung halaman, meninggal pada tahun 256 Hijrah. Total gurunya semuanya hampir 2000 orang. Pilih, berijtihadlah. Khudh ma safa da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dengan pergantian musim, waktu dan zaman, insyaAllah. Allahumma ja'al khaira ayyamina yawma nalqaka fih. Jadikan hari-hari kami ini baik, tapi hari yang terbaik adalah hari saat kami istiqamah berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Jadikan kami tetap istiqamah melalui hari-hari ini sebagai ujian keimanan, agar kami dapat menjadi syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina indan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, yang keluar dari mulut kami adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.